Qanabdina auzakumullah. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwa termasuk bentuk kesempurnaan iman seseorang ialah baik dengan tetangga-tetangganya. Kalau ada orang yang baik sama tetangga-tetangganya, ini berarti imannya bagus. Kalau ada orang jahat sama tetangganya sendiri, tidak baik dengan tetangganya sendiri, maka imannya kurang bagus. Masya Allah ya. Hubungan dengan sesama tetangga sampai bisa mempengaruhi kualitas iman. Ini menunjukkan bahwasanya iman menurut keyakinan yang benar, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, itu tidak semata-mata keyakinan, tapi juga bentuk amalan dan perbuatan. Dan terbukti memperbaiki hubungan dengan tetangga menunjukkan kesempurnaan iman. Apa ini? Seseorang imannya bertambah. Iman itu tidak hanya terkait dengan masalah keyakinan, tapi juga terkait dengan ucapan dan perbuatan. Barakallahu. Agar kita menjadi tetangga yang baik dan bisa meningkat dan sempurna keimanan kita, maka kita harus mengetahui adab-adab bertetangga yang diistilahkan dengan adabul jiwar, adab-adab bertetangga. Yang pertama, ini sebelum kita memutuskan untuk beli tanah dan bikin rumah, ialah memilih tetangga-tetangga yang baik. Al-ikhtiyar jari as-salih. Nah, jadi sebelum kita beli tanah dan buat rumah, maka hendaknya lokasinya dipilih berdekatan dengan tetangga-tetangga yang baik. Nah, perlu diketahui bahwa ada empat kebahagiaan seorang manusia di dunia ini. Di seorang manusia atau hamba itu dianggap memiliki kebahagiaan di dunia ini jika memenuhi empat perkara. Ini gak ada sangkut pautnya dengan kebahagiaan akhirat ya. Ini kebahagiaan apa ini? Dunia. Yang pertama ialah al-mar'atu shalihah. Dapat istri yang shalihah. Masyaallah ya. Seorang laki-laki dikatakan bahagia jika bisa mempersunting seorang wanita yang shalihah. Istrinya baik. Banget banget ya, sampai suaminya malu ya, gak bisa mengimbangi kebaikannya ya. Nah, benar-benar bahagia karena istrinya itu baik, baik agamanya, baik akhlaknya dan lain-lainnya. Nah, cantik lagi, wah sudah was ya. Nah, al-mar'atu shalihah, bahagia. Bahagia gak dapat istri yang solihah, yang cantik, cantik agamanya, cantik rupanya, bahagia. Nah, adem artinya ya. Nah, yang kedua adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Nah, ada ruang tamunya, ada ruang tengahnya, ada ruang belakangnya, ada terasnya, ada kamarnya, ada ruang makannya. Nah, jendela bebas dibuka, udara segar bisa masuk, cahaya matahari leluasa menembus rumahnya. Nah, luas. Anak-anaknya bisa berlarian ke sana kemari, tidak takut nyenggol, ya, karena saking luasnya. Nah, seneng apa enggak punya rumah yang luas? Nah, seneng, masya Allah, seneng sekali. Rasanya plok begitu kalau masuk ya. Nah, untuk kebahagiaan di dunia yang biasa dikejar oleh manusia. Yang ketiga ialah al-jar salih. Nah, tetangga yang baik. Istrinya sudah solihah, cantik, ya. Rumahnya luas. Tetangganya baik-baik. Wah, senang sekali ya. Dunia ini terasa luas. Keluar rumah, sudah ketemu di tengah tangga, disapa, salami, sering dikasih sesuatu sama tetangga, ya. Kalau ada apa-apa, tetangganya siap bantu, ya. Tetangganya juga mudah memahami, pengertian, ya. Nah, bahkan bisa dititipi rumah kalau pergi untuk menjaga dan mengawasi rumahnya. Nah, bahkan kalau ada apa-apa tetangganya siap bertindak, ya, masya Allah, ini bahagia. Dan yang keempat ialah al-markabul hani, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman, ya, sepeda motornya enak, mobilnya nyaman, sepeda pancolnya juga nyaman, ya. Punya punya kendaraan yang nyaman lah. Ini empat kebahagiaan yang memuaskan manusia jika didapatkan di dunia. Kalau empat-empatnya ini dia dapatkan, berarti dia telah mendapatkan nikmat yang besar. Barakallahu. Kebahagiaan yang betul-betul sangat bahagia. Sebaliknya, kalau dapat kebalikan dari tempat itu, wah itu sengsoro, merana. Al-mar'atussu, dalam rumahnya sudah ada istri yang jelek, sudah jelek agamanya, jelek rupanya, jelek lisannya, jelek akhlaknya. Masuk rumah itu sudah menutup mata dan pengen menjerit dan pengen lari keluar, ya. Nah, rumahnya bagikan neraka atau bagikan penjara. Nah, istrinya sudah dilihat aja sudah mau muntah. Lihat agamanya, lihat perilakunya sudah, kita sudah geleng-geleng kepala, ya. Nah, sengsara, merana. Barakallahu. Yang kedua ialah al-jarsu, tetangganya yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, keluar rumah pengen cari ketenangan. Mana jalan rumah diomeli terus sama istri, istrinya juga gak bisa membahagiakan suami, keluar rumah ternyata tetangganya juga jahat-jahat. Nah, ada saja perkaranya, ya. Kentengnya jatuh. Kena tetangga, ya. Padahal cuma kena pekarangannya. Tempatnya tetangga bocor karena talang kita nyasar ke situ. Ngomel-ngomel, dimarahi, macam-macam, ya. Jadi di dalam rumah sumpah, keluar rumah tambah sumpah. Nah, barakatikum. Kita berlaki wal markab su, kendaraan yang jelek, mokoan, rewelan, starter tak bisa-bisa. Nah, mobil juga begitu, dikit-dikit masuk bengkel, jadi makanya sekali sehari, ya. Nah, di bengkelnya 29 hari. Nah, ditambah lagi wal maskan adz-dzayyiq, rumah yang sempit. Nah, ya tidurnya di situ, makannya ya di situ, ngapa-ngapanya di situ, ya. Naam, dua kali tiga, naam, dua meter kali tiga meter, nah. Tak bisa buat apa-apa. Tak bisa buka jendela kanan. Tak bisa buka jendela kiri. Tak bisa buka jendela belakang. Hanya ada depan. Itu pun sudah langsung terhadapan dengan rumah lagi. Ya, nah, gang sempit. Benar-benar apa ini? Merana, sumpek. Nah. Sumpek luar dalam. Nah. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, arba minas sa'adah. Ada empat perkara yang dianggap sebagai kebahagiaan manusia. Al-ma'asus salihah, wal-maskanul wasi', wal-jar salih, wal-markabul hani. Istri yang salihah, rumah yang luas, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman. Wa arba' minas syaqa, dan ada empat perkara yang dianggap kesengsaraan bukan kebahagiaan. Al mar'atu su, wal jaru su, wal martabu su, wal maskanu dhayyiq. Istri yang jahat, tetangga yang jahat, kendaraan yang apa ini? Jelek. Tempat tinggal yang sempit. Oleh sebab itu, oleh Ibn Abidin Al-Zakumullah, ketika kita ingin beli tanah, bikin rumah, maka perhatikan tetangga-tetangga yang ada di sekitar tanah itu. Kalau tetangga-tetangganya baik, bismillah, beli. Bangun rumah di situ. Ikhtiar, ya, usaha supaya dapat tetangga yang baik. Jangan yang penting dapat tanah, yang penting murahnya. Jangan kayak gitu. Perhatikan lingkungannya, ya. Nah, lingkungannya baik enggak? Nyaman apa enggak? Tetangganya jahat apa enggak? Nah, gitu. Diperhatikan. Ini adab yang pertama. Nah, setelah kita tentukan tanah yang kita beli dan rumah yang kita bangun, dipastikan dapat tetangga-tetangga yang baik, barakofikum, maka adab yang kedua yang perlu dilaksanakan. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Ayyuhibba lijarihi ma yuhibbu linafsihi minal khayar. Ayyuhibba lijarihi ma yuhibbu linafsihi minal khayar. Hendaknya mencintai kebaikan yang didapatkan oleh tetangga sebagaimana dia mencintai kebaikan yang didapatkannya sendiri. Tetangga dapat rezeki yang lapang, kita senang, gembira. Sebagaimana kalau kita dapat apa ini? Rezeki yang lapang. Tetangga kita dapat karunia anak, kita senang. Sebagaimana kita apa ini? Dapat karunia anak sendiri. Tetangga kita ikut pengajian, mulai mempelajari agama Islam dan mengamalkannya, kita senang. Sebagaimana kita juga senang kalau kita sendiri diberi hidayah untuk bisa mempelajari agama Islam ini dan mengamalkannya. Nah, demikian. Jadi itu hanya dimiliki oleh orang yang hatinya bersih dari penyakit hasad. Dan ini termasuk bentuk kesempurnaan iman. Demikian pula, kalau tetangganya dapat sesuatu yang jelek, kita tidak suka. Sebagaimana kita sendiri yang dapat apa ini? Kejelekan itu. Jangan ada tetangga kita yang mendapatkan musibah, maka kita juga bersedih. Sebagaimana seandainya kita yang tertimpa musibah sendiri, kita juga sedih. Tempat kita bangkrut usahanya, kita pun sedih. Sebagaimana kita juga sedih jika yang bangkrut itu kita sendiri. Begitu. Tetangga kita sakit-sakitan, kita sedih. Sebagaimana kalau kita sendiri ya sakit-sakitan. Tetangga kita menyimpang dari jalan yang lurus, kita sedih. Sebagaimana kalau kita sendiri yang menyimpang. Maka ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang bersih hatinya dari sifat hasad. Dan ini pertanda orang itu sempurna keimanannya. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. La yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seorang hamba sampai ia mencintai kebaikan yang didapatkan oleh saudaranya atau tetangganya sebagaimana dia senang jika kebaikan itu ia dapatkan sendiri. Nah, kemudian adab yang ketiga ialah adamu idaihi bi ayi syai'in min qaul aw amal. Tidak menyakiti, tidak mengganggu tetangga baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Tetangganya sudah baik, ya. Maka jangan diganggu dengan ucapan kita. Jangan diganggu dengan perbuatan kita. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati tetangga. Jangan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu tetangga. Tetangganya sedang istirahat. Ternyata ketak-ketak-ketak. Walaupun itu di dalam rumah kita sendiri, tapi tetangga kita langsung terkena imbas suara itu sehingga terganggu istirahatnya. Maka ini termasuk bentuk mengganggu apa ini? Tetangga. Jangan pula membuang sampah di tempatnya tetangga. Tetangganya merasa diganggu dengan sampah kita yang dibuang di pekarangannya. Jangan pula barakofikum. Mengganggu dengan suara radio kita atau suara tape kita yang suara yang keras ya, sehingga mengganggu tetangga. Semuanya harus diperhatikan. Apalagi kalau sampai membuat jebakan-jebakan untuk ganggu tetangga, wah tabah gak beri lagi ya. Melempari kulit pisang di depan pintu rumah tetangganya biar tetangganya terpleset. Wah, itu juga gak boleh ya. Bikin lubang-lubangan di depan rumah tetangga, ditutup pakai plastik, ditimbun pakai pasir supaya tetangganya masuk lubang itu jatuh. Enggak boleh. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'zi jarahu. Fala yu'zi jarahu. Maka jangan mengganggu dan jangan menyakiti tetangganya. Nah, insyaallah ya. Ini sikap yang diajarkan oleh Islam. Sedemikian apa ini? Mulianya. Tak boleh mengganggu tetangga sedikit pun, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ini harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Anak-anak kita biasanya mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang secara tidak sadar mengganggu tetangga. Main bola, gitu ya. Nah, sengaja dekat rumah tetangga. Nah, bolanya ditendang, diarahkan ke rumahnya tetangga. Kacanya pecah. Atau main lemparan-lemparan. Gentengnya tetangga dilempari sampai pecah. Dan lain sebagainya. Ini bentuk tindakan yang dilarang. Nah, kita sih maklum karena itu anak-anak. Tetapi kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita terbiasa melakukan itu. Diarahkan. Dijelaskan bahwasanya Islam melarang kita menyakiti dan mengganggu tetangga dengan apapun, ucapan maupun dengan perbuatan. Kemudian adab yang keempat, al-ihsan ilaihi da'iman. Selalu berbuat baik kepada tetangganya. Dikuli surat yang mungkinah. Dengan bentuk apapun yang memungkinkan. Baik dengan ucapan yang sopan, lemah lembut. Atau dengan cara diberi jajan atau bingkisan ya, atau apa yang menyenangkan tetangga, nah, apapun, atau dengan mengundang tetangga ke rumah kita ya, tersuguhi makanan ya, nah, barakofiko, atau kita membantu tetangga yang sedang memperbaiki rumahnya, misalkan. Apa bocor, bisa tak betulin, gitu ya. Pokoknya dengan segala sesuatu yang memungkinkan kita bisa berbuat dengan baik dengan tetangga, laksanakan, kerjakan. Itu adalah perintah dari syariat kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Shuraih Al-Khuzai, Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yuhsin ila jarihi, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Jelas ya. Fal yuhsin ila jarihi, tidaklah dia berbuat baik dengan tetangganya. Tidak disebutkan berbuat baik dengan cara apa. Ini menunjukkan umum. Apapun bentuk, apapun cara yang dianggap baik menurut syariat atau menurut keumuman dan tidak melanggar syariat, maka itu termasuk berbuat baik dengan tetangga. Jadi jangan lupa, bahwasanya kita itu tidak hidup sendiri, ya, tapi hidup apa ini? Tetangga. Apalagi tetangganya berdekatan. Pokoknya sedapat mungkin kita berbuat baik dengan tetangga. Barakofikum. Seperti ciri khas orang mukmin. Mangkana yu'minu billahi wa yaumil akhir, fal yuhsin ila jarihi. Kemudian adab yang kelima. Tahammulu adzal jar was-sabru 'alaih. Sabar dalam menghadapi gangguan tetangga. Kalau mengganggu tetangga, la abada, kita tidak akan melakukannya sama sekali ya. Bagaimana kalau tetangganya yang justru jahat? Nah, dulu tetangganya baik-baik, ternyata pindah semua. Udah beli tanah di situ, bangun rumah di situ karena tetangganya baik-baik, ternyata tetangganya pindah semua, ganti orang baru yang jahat-jahat, nggak seneng sama kita, Gak tahu gak seneng apanya, yang penting gak seneng. Tetangganya kemudian mengganggu kita, menyakiti kita. Maka adab yang harus kita terapkan ialah sabar dalam menghadapi gangguan tetangga. Diejek, sabar. Dicaci maki, sabar. Nah, dilempari sampah, sabar. Ya. Nah, diganggu dengan suara musiknya yang keras, nyer-nyer, sabar. Dicemarkan nama baiknya, sabar. Baik. Masya Allah. Sabar. Ya. Jangan kemudian menggunakan kata-kata pribuminya untuk kemudian membalas gangguan tetangga itu dengan gangguan, ya. Saya pribumi melakukan seperti itu. Kalian pendatang berani ya seperti itu. Nah, mengacu balas. Jangan. Ya. Walaupun kita pribumi, walaupun kita itu yang duluan ke situ tempatnya, mereka pendatang, kita tetap sabar menghadapi gangguan tetangga. Fasobran jamil, sabar itu lebih bagus. Nah, wasbir ala ma yaqulun, sabarlah dengan apa yang mereka katakan. Jangan membalas kejelekan dengan kejelekan, karena itu bisa membuka pintu bagi syaitan untuk semakin memperuncing masalah. Dengan sabar, maka pintu masuknya syaitan tertutup. Insya Allah, tetangganya akan malu sendiri. Malu sendiri dan akan kena getahnya sendiri. Kita gak salah. Kita gak pernah ganggu. Kita gak pernah usil sama tetangga. Tapi perlakuan seperti itu. Kita sabar. Malah kita balas kejelekan ini dengan kebaikan. Maka insya Allah akan ada perubahan setelah itu. Inna allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Saat itulah ujian keimanan kita sedang diperhitungkan. Kalau memang kita sabar dan tidak membalas gangguan dengan gangguan, berarti kita hebat. Tapi kalau kita tidak sabar, terpancing emosi, membalas, maka pintu masuknya setan terbuka lebar. Maka semakin peruncing masalah. Asalnya masalah anak tetangga, akhirnya masalah antar RT, naik lagi masalah antar desa, sampai pada tingkat masalah antar suku dan lain-lain. Nah, gara-gara permasalahan dua orang tetangga itu, tawuran masalah. Ya, nah, jadilah kita apa ini, tetangga yang baik, dengan sabar menghadapi gangguan tetangga. Adab yang ke-6. Muwasatuhu bit-ta'am. Wala siyama idza kana faqiran. Muwasatuhu bit-ta'am. Wala siyama idza kana faqiran. memberi makan tetangga, apalagi tetangganya miskin. Jadi kalau kita masak, ya, maka hendaknya kita memikirkan tetangga terdekat, ya, kasih kiriman masakan. Tidak harus masakan mewah, ya, masakan yang biasa kita makan. Mempererat hubungan dengan apa yang tetangga. Assalamualaikum. Afwan, ini ada sedikit makanan, ya. Lagi praktek masak, ya, coba-coba. Ya mungkin enggak seenak sampai ya, Pak, atau ya. Nah, ini masih baru belajar, ya. Nah, kalau enggak enak ya jangan di selawat. Nah, kurang apa begitu biar kita bisa berpenah. Nah, tetangga dikasih, insya Allah diterima, ya. Nah, ini sudah diajarkan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Iza tabakha ahadukum kidran, jika salah seorang dari kalian memasak dengan pancinya, fal yukthir maraqaha, maka hendaklah dia memperbanyak kuahnya. Thumma liyunawil jarahu minha, kemudian hendaknya dia memberi tetangganya sebagian dari masakannya. Ini ahli masak asam-asam balungan. Nah, kasih yang banyak uangnya. Nah, kirim ke tetangga. Nah, sebagian. Nah, ahli masak soto madura. Banyak uangnya, kirim ke tetangganya sebagian. Ya. Ahli masak masakan Padang misalkan, ya, diperbanyak sayur-sayurannya, ya, kirim ke tetangganya. Nah, seperti itu. Jangan meremehkan masalah itu. Walaupun yang kita kirim itu sedikit. Ini khususnya kepada umahat-umahat, ibu-ibu selaku penguasa dapur, ya. Nah, jangan cuma mikir belanja hemat, masak hemat. Nah, sekali-kali, ya, nah, dilibikan untuk bisa memberi apa ini tetangga masakannya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW berpesan kepada ibu-ibu muslimat, ya nisa al-muslimat, wahai ibu-ibu muslimah, la tahkiranna jaratun dijaratiha, janganlah tetangga meremehkan tetangganya yang lain, walau firsin syatin, walaupun dengan sedikit daging kambing. Nah, ya nisa al muslimat, la tahkiranna jaratan li jaratiha, walau firsin syatin. Wahai ibu-ibu muslimah, janganlah meremehkan berbuat baik dengan tetangganya, walaupun dengan memberi sedikit daging kambing. Al-Firsin, kata Ibnu Asir dalam kitab Nihaya, Admu Qalililahm, tulang yang sedikit dagingnya. Jadi, tulang yang sedikit apa ya? Dagingnya. Jangan sampai meremehkan memberi makan tetangganya, walaupun yang dikirim itu ialah tulang kambing yang sedikit dagingnya. Apalagi kalau tetangga kita itu miskin, maka lebih ditekankan lagi untuk sering ngasih. Kaya saja dikasih, apalagi tetangganya apa ini? Miskin. Tetangganya itu masya Allah rumahnya jelek sekali, ya baju-baju mereka jelek, anak-anak mereka kurus-kurus, makanan mereka ya tidak layak dimakan oleh standar keumuman, maka hendaknya kita memperhatikan mereka lebih dari yang lain. Kirim masakan yang kita masak. Jangan sampai kita kenyang sampai sisa-sisa. Kita cuek dengan tetangga kita yang miskin itu. Nah, mereka itu mencari sisa-sisa makanan di sampah-sampah. Ternyata justru kita membuang sisa-sisa makanan yang masih layak ke sampah. Nah, ini sangat disayangkan, ya. Kita harus memperhatikan tetangga kita yang miskin itu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan Al-Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Syalbani dalam As-Sahihah, dari sahabat Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, laisal mu'minu billadhi yashfa' wajaruhu ja'i'un jambahu. Laisal mu'min billadhi yashfa', tidak disebut mu'min yang baik orang yang kenyang, wajaruhu ja'i' jambahu, sedangkan tetangga yang ada di samping rumahnya kelaparan. Bukan mu'min yang baik. Dia makan enak sampai kenyang dalam keadaan tetangganya yang dekat rumahnya kelaparan, cari-cari makanan di tong-tong sampah. Nah, mukmin yang baik akan tergerak untuk membantu, bukan malah apa ini cuek dikasih, ya. Hitung-hitung untuk apa ini? Dakwah. Ya. InsyaAllah. Ternyata orang-orang yang berjenggot dzuliyah tawilah, atau orang yang pakai kolanswa, pakai jubah, pakai sirwal, ya. Nah, orangnya itu cingkrang celananya, tapi masya Allah dermawan, suka bantu, ya. Nah. Ternyata mereka adalah orang baik-baik, mengetahui keadaan tetangganya, ya. Nah, baru dikasih makanan. Nah, semoga dengan cara itu Allah memberi hidayah kepada mereka, kemudian mereka kemudian memperhatikan agamanya, kembali ke ajaran yang benar, sehingga menjadi orang fakir yang sabar, menjadi orang fakir yang berilmu, menjadi orang yang tegar dalam menghadapi kehidupan, menerima dakwah yang benar. Nah, sehingga tidak kemudian mencari dengan cara-cara yang apa yang diharamkan. Nah, ya. Nah, ini penting, masalah yang sangat sensitif. Ya, jangan eksklusif, ya, ngasih makan cuma kepada teman majelis taklimnya saja. Ya. Tetangganya dibiarkan, oh itu bukan jamaah kita kok, kita sorak. Ya, nah, ngapain ngasih? Jangan kasih. Nah, tetangga kita itu, ya, barakallahu. Ingat, laisal mu'min billadhi yashba' wajahu jai'un jambahu. Tidak disebut mukmin yang baik yang hanya memikirkan kenyang perutnya dalam keadaan tetangga yang ada di sampingnya kelaparan. Nah, selanjutnya adab yang ketujuh, muwasatuhu bil mal idza kana muhtajan, membantu tetangga yang membutuhkan dengan uang. Baik. Jangan nunggu tetangganya datang ke rumah minta. Kalau kita punya uang berlebih, kasih. Gitu, ya. Insyaallah. Enggak sekedar makanan, sisa uang. Kasih uang. Pak, ini untuk sampean, Pak. Alhamdulillah saya dapat rezeki. Untuk saya gratis. Masyaallah. Terima kasih, terima kasih. Betul gitu. Gitu ya. Nah, siapa orangnya nggak suka kasih uang, eh? Nah, silakan dia kok tukang beca tetangga kita, ya. Nah, kita kali-kali ini beca, ya. Pak, tolong diantar ke alun-alun, ya. Nah, rumah alun-alun itu ongkosnya cuma 5.000, tapi dikasih 50. Kembalinya gak ada, ambil semua. Oh, kaya gitu ya, ambil semua. Nah, tukang becak mana ya gak suka pelanggannya kayak gitu nih. Nah, kapanpun panggil desnya pak, gitu. Tanggal ya, tetangga dekat. Sehingga tetangga-tetangga itu melihat kita adalah orang baik. Melihat kita itu perhatian dengan orang fakir miskin. Melihat kita itu gak cuma dengan keadaan mereka. Karena mungkin mereka mengira kita itu kaya. Padahal sebetulnya sama saja. Cuma mereka itu menampakkan apa adanya kefakiran mereka. Sementara kita tidak menampakkannya. Nah, orang yang tidak tahu keadaan kita menganggap kita kaya. Kenapa? Kita menjaga kehormatan diri, tidak menunjukkan kemiskinan, tidak menunjukkan merengek-rengek kepada manusia. Nah, yahsabuhumul jahil aghnia minat ta'affuf. Orang-orang yang enggak tahu keadaan menganggap, mengira kaya. Kenapa? Minat tafu, karena menjaga kehormatan diri, menjaga wibawa. Nah, penampilannya kayak banyak uang gitu ya. Nah, padahal dia sama saja sama mereka. Nah, ngasih. Baik. Kalau di tempat saya sana, tinggresek begitu. Oh, anak-anak pondok atau itu sudah dianggap kaya-kaya. Jadi masyarakat sana itu melihat anak pondokan atau pengurus pondok itu kaya-kaya. Om Tujuis. Suka beli tanah. Ya. Padahal cari tanah untuk bikin rumah dia sekedengan pondok ya. Kalau beli tanah mahal pun beli. Nah, ya. Padahal terpaksa. Nah. Karena dinaikkan harganya dekat dengan lokasi pondok. Begitu. Sering makan kambing. Karena yang ada di pondok banyak, banyak yang punya anak. Nah, jika akhir tuan terus benar. Kiranya itu pesta terus ya. Nah, akhirnya begitu. Masih sama saja, malah lebih banyak uang mereka daripada uang anak-anak yang di pondok-pondok itu. Tapi karena menjaga kehormatan diri, mereka anggap kaya. Ya sudah, tidak apa-apa. Silakan menganggap demikian. Nah, kasih. Ketemu sini, tetangga tempat majelis taklim sini, ya. Walaupun kaya-kaya gitu, nah, mungkin melihat sini kaya, ya. Itu bahasanya bagi-bagi uang enggak masalah ya. Bagi-bagi uang. Itu tangganya cuma depan satu, belakang satu, kanan satu, kiri satu, berapa? 4 ya. Nah, masing-masing 100.000. Selesai gitu. Ya, nah. Harus ada itunya. Nah. Mereka senang dikitukan ya. Kasih makanan, kasih sembako, kasih uang. Ya, nah. Nah itu ternyata ada anjuran dalam Islam agar kita melakukan dan mengamalkannya, tidak walau mengharapkan pemberian apa ini tetangga. Nah. Tapi kalau dapat tetangga yang baik, tapi itu alhamdulillah, bersyukurlah. Nah, ini bejo ini ya. Nah. Itu terbalik kasih sampai kita malu sendiri ya, mau balas apa? Kita kasih mesti dibalas ya. Nah, kita ngasih satu kresek begitu makanan itu dibalas 2 kresek. Nah, masya Allah ya, itu kalau pas dapat tetangga yang apa ini? Tapi kalau tetangga yang jahat tadi, ya, yang sabar, ya. Jangan karena ngasih sesuatu. Nah, tiap hari ngomel, tiap hari marah, tiap hari bikin masalah, ya. Nah, ya sabar. Baik, jadi ini semuanya adalah karena mengamalkan ajaran Islam. Ya, betul-betul memperhatikan apa ini, tetangga sebaik-baiknya. Dan dalam rangka dakwah ila Allah. Nah, dulu pada zaman Nabi SAW beberapa sahabatnya banyak yang masuk Islam dikarenakan akhlak yang mulia ini. Mereka baik sama tetangga, sehingga tetangga-tetangga mereka terpondong-pondong masuk ke dalam apa ini? Islam. Nah, kita kan mengikuti jejak langkah Nabi SAW beberapa sahabatnya, maka kita harus apa ini? Menjadi pelopor sebagai pihak yang baik dengan apa ini? Tetangga. Jangan eksklusif. Kemudian ayat yang ke-11 ialah adamu khianatil jar. Oh, bab. Masih celupan ya? Nah, barak fikir. Lihat jam dia tu. Loncat. Yang ke-8 musyarakatuhu al-farah wal-husn, ikut merasakan kegembiraan dan kesedihan atas apa yang menimpa tetangga. Tadi itu ya, kalau tetangganya sedang gembira, kita ikut gembira. Tetangganya sedih, kita ikut sedih. Ya, nah. Pokoknya, seolah-olah tetangga itu ialah saudara kita sendiri. Keluarga kita main sendiri. Misalkan tetangga kita belum bawa baru apa ini? Baru beli mobil baru. Ya, nah. Parkir depan rumahnya. Kita datang, jangan sini, datang, ya. Assalamualaikum, insyaAllah, selamat ya, dapat mobil baru, mulus, ya, nah, tahun berapa ini, terbitannya, tahun 2017, akhir, tahun 2017, akhir, yakni Desember 2017, selamat ya, insyaAllah, semoga jadi tunggangan yang enak, nyaman, barokah. Ya. Jangan sini. Ayah gaya pameran. Jangan. Dah, senenglah. Tetangga seneng. Dapat mobil baru. Kita harus ikut seneng. Seperti kita sendiri yang dapat mobil apa ini. Baru. Ya, ikut seneng rasanya. Ya. Atau kalau ada material datang. Pasir datang. Kerikil datang. Semen datang, besi datang, mampir di rumah tetangga, barakofikum. Ada apa ini? Oh, alhamdulillah mas, kita mau merenovasi rumah. Rumahnya mau saya tingkat 3. Masya Allah, alhamdulillah, barakofikum, senang. Saya ikut senang ya. Nah, walaupun rumah saya enggak pernah tingkat. Ya, tambah ambles terus ya, nah. Alhamdulillah ya. Semoga barokah namanya ya. Saya bersenang ya. Oh iya mas, boleh enggak ya? Kerikil saya tak taruh di depan halaman sampean. Oh enggak apa-apa, silakan. Kerikil, besi, semen, silakan semua. Enggak apa-apa, silakan. Senang. Seperti kita sendiri yang nyimpen kerikil kita, semen kita, pasir kita, besi kita. Nah. Tidak boleh sumpah. Nah. Tahu kita rumahnya jelek kayak gini, bangun terus. Nah, amarau, jangan. Sikapnya itu gembira bersama dengan tetangga. Nah, demikian pula ikut sedih bila tetangganya sedih. Nah, cukup dulu takut, wah ini rame ada apa ini? Ternyata ada yang meninggal. Kita kesedih, insyaAllah. Ya. Nah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu. Ikut gembira, ikut sedih. Seolah-olah kegembiraan itu adalah menimpa kita. Ikut sedih, seolah-olah kesedihan itu menimpa kita. Nah, ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang betul-betul bersih hatinya. Tidak ada penyakit hati. Dari sifat dengki, hasad, dendam, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-9. Ayyu ridu alaihi al-bait qabla ghairihi idza arada tahawul anhu. Menawarkan rumah atau tanah ke tetangga terlebih dahulu sebelum ke yang lain. Jika kita ingin menjual tanah atau rumah. Nah, ini adab ya. Nah. Jangan cari harga tertinggi saja ya. Nah. Misalkan kita punya rencana menjual tanah. Nah, kita tawarkan dulu ke tetangga kita. Pak, saya mau jual tanah. Sampean atau jenengan tertarik? Oh, tertarik ya, monggo, nego-nego gitu. Pak, saya mau pindah ikut orang tua. Rumah saya tak jual. Tertarik toh, mau beli gitu. Kalau tetangganya enggak, ya sudah. Pamit Pak, mau tak jual ke pihak yang lain. Nggih, monggo. Jangan langsung tiba-tiba tetangganya kaget. Kita pergi dari situ, datang orang baru. Kamu gak bilang-bilang jual tanah. Saya butuh untuk mengembangkan rumahku yang sempit ini. Biar bisa luas. Tuh. Ya, kita cari yang cepat lah, Pak. Yang harganya tinggi gitu, Pak. Dia sampai yang gak mungkin kontan, mari ya nyicil, Pak. Wah, jangan. Ini jangan seperti itu. Nanti tetangga kita kecewa. Kecewa. Nah, kecewa. Nyadap ya. Walaupun kita boleh-boleh saja. Kita mau jual ke siapapun boleh. Kemanapun boleh. Tapi karena ada etika, sopan santun, toto kromo. Jadi tetangga dipersilakan dulu disabari. Saya mau jual tanah, rumah. Sampai tertarik gak? Kalau tertarik, harga khusus. Gitu. Kalau enggak, baru dilempar ke yang lain. Gitu. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kanat lahu ardun, man kanat lahu ardun, fa arada bai'aha, fal yu'ridha ala jarihi." Man kanat lahu ardun, barang siapa yang punya tanah, fa'arada bai'aha, kemudian dia ingin menjual tanah itu, fal yu'ridha ala jarihi, maka tawarkan dulu ke tetangganya. Jaga perasaan ya. Sekalian pamitan, sekalian promosi. Sekali tetangga kita tidak bisa beli ya, tahu kenalan mana yang bisa beli gitu ya. Nah, ya tanah, ya rumah, ya motor, ya mobil, gitu ya. Tawarkan tetangga. Kalau bisa kasih harga khusus. Nah, kalau orang lain yang beli tanahnya harganya 100 juta. Khusus tetangga 90 juta. Ada diskon 10 juta. Mau jual mobil, kalau yang lain yang beli harganya 25 juta. Mobil tua. Tetangga yang beli cukup 15 juta saja. Jadi, sama tetangga jangan apa malah ditinggi-tinggikan. Jangan mencontoh perilaku sebagian orang yang justru semakin menaikkan harga tanahnya padahal yang ditawari tetangganya sendiri. Tetangganya punya pondok. Enggak. Ya, kalau harga umum tanah itu cuma seharga 25 juta. Ditawarkan ke pondok harganya 250 juta. 10 kali lipatnya. Kenapa enggak datang ke rumah saya? Tetangga saya sendiri. Satu kapling di situ, dulu saya beli tanah di situ cuma 12,5 juta. Beberapa tahun kemudian orang itu kemudian menimbun tanah, ya menguruk lah, ya diuruk, datang ke rumah. Dan saya pernah beli tanah di samping-sampingnya itu, ya harganya segitu. Kalaupun naik ya mungkin 20 juta gitu ya. Saya foto, wah, mau jual tanah saya. Dari pondok ingin pengembangan itu. Sebagai tetangga kan tak tawarkan dulu sama tetangga kan? Ya betul. Berapa harganya? Harganya 2,5 M. Dari 1 kapling apa? 250 juta. Kalau meningkat itu harganya paling pol 25 juta. Saya kan juga temannya cepat sepuluh saja itu. Wah mahal sekali itu. Kalau uangnya pakai kawan bisa. Tapi kalau pakai uang mana ada itu. Nggak apa-apa. Saya tak sanggup. Kalau 25 juta satu kali 250 juta nah ampun. Mungkin tak wajar gimana tinggi-tinggi kan ya. Nah kita jangan niru kayak gitu. Kalau sama tetangga itu ya dimurah-murahkan tetangganya sendiri. Tonggo dewi atau bolo dewi. Nah tetangganya sendiri, bolonya sendiri. Nah kemudian yang ke-10, alla yamna'a jarahu min ghasi khasabatin fi jidar. Tidak melarang tetangga untuk mengambil sedikit kayu di temboknya. Ya mungkin putus lilit yang nah, tembok rumah kita mungkin dari bambu ya, tinggal. Jangan marah ya. Silakan tetangga untuk ambil ya, sedikit. Tapi kalau diperhatikan ya jangan. Maksudnya jangan sampai kita melarang tetangga kita itu minta barang-barang kita yang remeh, yang tidak mempengaruhi dan tidak membahayakan barang kita tadi. Misal ada kayu sisa habis renovasi, tetangga minta, aku minta kayunya sedikit ya, potongan-potongan kayu, bikin kandang ayam. Ya, agar semua saja, enggak apa-apa. Gitu, jangan. Enggak boleh. Kamu ngambil sepotong saja, sejengkal saja. Itu enggak boleh. Ya, nah. Jadi harus kemauan sama-sama. Sisa-sisa. Sampai digambarkan, ngambil sedikit kayu yang ada di tembok rumahnya, ya untuk selilit atau untuk apa, jangan dilar. Disebutnya dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, la yamna'u jarun jarahu ayyarisa khashabahu fi jidari. Janganlah tetangga melarang tetangganya mengambil sedikit kayu yang ada di temboknya. Nah, butuh untuk selilit atau butuh untuk apa itu silakan. Ya. Artinya barang-barang kita yang sisa, kalau tetangga kita minta, jangan dilarang. Sudah. Ya, kalau perlu diangkuti semua, biar bersih, tetangganya juga senang. Ya. Kemudian yang ke-11, ada mukhianatihi, tidak mengkhianati tetangga. Nah, untuk pembahasan ini nanti hadisnya kita sampaikan pada Isya, pada Maghrib. Kita sampaikan apa ini? Pada Maghrib, hadis berikutnya, ya, penjelasan seputar hadis ini. Tapi di sini yang dimaksud tidak boleh mengkhianati tetangga ialah jangan sampai kita ini jadi orang yang menzalimi tetangga. Jangan mencuri rumah tetangganya. Jangan kemudian menzalimi anak tetangganya. Dan yang paling parah, naudzubillah min dzalik, jangan selingkuh dengan istri tetangganya. Pura-pura baik, ternyata main mata sama istrinya. Bahaya nih, berbahaya ya. Namanya mengkhianati tetangga. Tetangganya sangat baik sama kita. Pergi, Pak. Saya pergi sebulan. Keluar pulau, dinas. Ya. Saya meninggalkan istri saya sendirian. Tolong dijaga, Pak ya. Beres. Ya, aman. Ternyata digarap. Nah, untuk tidak ingin dalil. Memang khianati tetangga. Ini dalilnya ialah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayu dhanbi a'dham, dosa apa yang paling besar? Qala, beliau bersabda, an taj'ala lillahi nida wa huwa khalaqaka. Itu engkau menjadikan Allah memiliki tandingan, padahal Allah lah yang menciptakanmu, dan engkau melakukan perbuatan kesyirikan. Summa ayun, kemudian apa lagi? Qala, an taqtula waladaka khasyata ayun imama. Khasyata ayat ama ma'aka. Kamu bunuh anakmu sendiri karena kamu takut anakmu makan sama kamu atau menghabiskan makanan. Tak boleh. Dosa besar. Kir, summa ayun, apa lagi? Dosa yang paling besar itu, qala antu zaniya hadilata jari. Kamu bersina dengan istri tetangga. Bersina dengan selain istri tetangga, haram. Dosa besar. Kalau bersina dengan istri tetangga, lebih besar lagi dosanya. Dan termasuk pengkhianatan terhadap apa ini? Tetangga. Tetangganya enggak nyangka. Tak kira kamu orang baik-baik. Sampai tak anggap keluargaku sendiri. Oh, tega-teganya kamu menghabisi kehormatan istriku. Besar-besar. Tapi yang mengkhianati tetangga. Itu laptop yang lain. Ya. Dipaksai rumah. Ya. Pak, saya sama keluarga mau keluar kota 2 hari. Ada urusan dengan teman. Titip Pak ya, rumah saya. Ini kuncinya. Ternyata pulang-pulang rumahnya sudah kosong pelontong. Semuanya habis. Tetangganya kabur. Selama 2 hari tadi itu dia menjual semua perabotan online. Kemari es, ya mesin cuci, ya naam. Apa saja itu termasuk mebel-mebelnya yang semuanya kuat habis. Nah, kabur. Tetangganya datang dalam kondisi telah dikhianati. Ini termasuk besar-besar, tak boleh. Yang ke-12. Hmm. memenuhi semua hak muslim untuk tetangganya yang muslim. Jadi semua hak-hak muslim dengan muslim yang lain itu hendaknya kita tunaikan kepada tetangga kita yang muslim. Nah, seperti kalau tetangga kita sakit, ya kita jenguk. Kalau pesin, kemudian membaca alhamdulillah, kita membaca bain tasmid. Nah, kalau punya kajatan, kita diundang, ya kita datangi. Begitu. Semua hak-hak muslim yang harus kita tunaikan kepada apa ini? Tetangga kita yang muslim. Jadi perlu diketahui bahwasanya tetangga itu ada tiga. Yang pertama ialah al-jar al-kafir, tetangga kafir, maka dia punya hak tetangga. Jadi hak-hak tetangga yang telah kita sampaikan tadi, dia berhak mendapatkannya sebagai tetangga. Yang kedua ialah al-jar muslim ghairul qarib lahu, tetangganya muslim tapi tidak punya hubungan keakraban, maka dia di samping mendapatkan hak tetangga juga mendapatkan hak sebagai seorang muslim. Yang ketiga ialah al-jar muslim al-qarib lahu, tetangga muslim yang masih keakrabannya sendiri, maka punya tiga hak. Hak tetangga dapat, hak sebagai seorang muslim dapat, yang ketiga hak sebagai famili atau kerabat juga dapat. Nah, baik, kemudian adab yang ke-13, yang terakhir, an-nuskulahu wa amr bil ma'ruf wa nahyuhu anil munkar, mendasihati dan beramar ma'ruf nahi mungkar kepada tetangga. Jadi kita harus aktif berdakwah dengan apa ini? Tetangga. Nah, jadi kita aktif nasihati, ya. Kalau ada kebaikan kita ajar, atau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya kita cegah, ya. Nah, itu nama seperti itu. Karena kita senang kalau seandainya tetangga kita itu taat, ya. Kita enggak senang kalau seandainya tetangga kita melanggar aturan syariah. Ya, ada dakwah, dakwah fil hikmah wal mu'idhah hasanah, dengan cara yang bijaksana dan nasihat-nasihat yang baik. Barakallahu'alaikum. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama pada kesempatan ini. Insyaallah nanti setelah sholat maghrib kita bahas satu hadis lagi yang terkait dengan tetangga. Nah, dan beberapa faedah terkait dengan hadis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.